Assalamualaikum Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم, السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Syukur alhamdulillah pendengar, di kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa ya. Kesehatan, kesempatan untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang semoga terus kita pegang hingga ajal menjelang menjemput kita, pendengar ya. Baik pendengar RDS dimanapun ada berada, di kesempatan kali ini hari Senin awal pekan, hari yang keberapa nih sekarang ya? Coba sebentar lagi, lupa pendengar ya. 12 ya, Muharram 1434 Hijriah, bertepatan dengan 26 November 2012 Miladiah. Dan kembali kita dipertemukan dalam program Assalamualaikum gitu ya, Indonesia. Ya, hingga nanti usai di jam 9 kita akan bersama insyaallah pendengar. Dan di kesempatan kali ini menempatkan saya, ada Salman di meja siar, kemudian di meja operator ada rekan Eko, dan di meja berita ada rekan Prasetyo gitu ya. Ada tiga orang berarti ya. Tersenyum ya, tersenyum memang sedekah Mas Eko ya. Tapi senyumnya nanti dulu ya, biar pendengar juga ngerti Mas Eko tersenyum, tertawa atau ngapain begitu ya. Harusnya nanti ketika sudah saya buka ya, open mic-nya begitu ya. Baik pendengar, di kesempatan kali ini dua segmen insya Allah akan kita lewati bersama. Segmen yang pertama adalah segmen update informasi dari tim meja berita RDS FM Solo. Kemudian segmen yang kedua nanti insya Allah ada tematik ya, yang kita akan perbincangkan di kesempatan kali ini. Sesuatu hal yang tengah mengemuka dan akan coba kita diskusikan bersama untuk mencari paradigma berpikir baru ya. Bukan kemudian saling menyalahkan, tidak, akan tetapi mencari alternatif solusi yang terbaik. Seharusnya seperti apa, semestinya seperti apa, apa yang harus dilakukan dan sebagainya ya. Paling tidak dari situ ada sesuatu hal, peluang-peluang tentunya mendengar untuk bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang carut marut ya di negeri ini. Baik pendengar Radio Dakwah Syariah, nanti Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami tentunya via telepon di 765-1818 atau juga SMS di 081-226-1707-77 maupun melalui beberapa media online kami yang bisa untuk Anda gunakan, baik itu di Yahoo Messenger maupun juga di Facebook kami ya. Insya Allah pendengar. Dan baik, kita langsung saja menuju ke tim meja berita RDS FM Solo di kesempatan kali ini ya. Ada rekan Prasetyo, kita akan sapa dulu pendengar. Assalamualaikum rekan Prasetyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan Salman. Ini baru kelihatan ya, senyumnya tertawanya kelihatan ya. Gak apa-apa, tabasa muka gitu ya, wajili akhika bisodakoh ya katanya ya. Alhamdulillah, pagi-pagi sudah bersedekah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang barangkali yang kita mampu sementara itu Mas Eko ya. Untuk saat ini gitu ya. Nanti setelah ini barangkali berbeda lagi kan gitu. Begitu. Rekan Eko kabarnya baik ya? Alhamdulillah, gimana rekan Salman? Alhamdulillah juga baik ya. Wah, ini bagaimana tadi perjalanan dari jauh Sukoharjo ke sini. Sukoharjo menuju ke Solo tadi kronik macetnya seperti biasanya di daerah Kota Barat ya. Oh, di titik-titik macet. Di titik-titik tertentu itu macet itu ya, karena memang berbarengan dengan para pekerja, sekolah, pekerja iya. banyak ya. Aktivitasnya kan dimulai jam-jam berapa? Jam-jam 7, jam-jam hampir 8 sama, ya. Hampir, sama. Hampir bersamaan, sehingga kemudian ketika tumplek-blek menjadi satu, itulah Indonesia. Baik, Rekan Eko, silakan, ada informasi apa saja yang akan disampaikan untuk pendengar di kesempatan kali ini, sumonggo. Iya, terima kasih Rekan Salman dan juga pendengar RDS. Di beberapa situs lokal, nasional, situs Islam, dan beberapa berita dari luar negeri akan kami sampaikan dalam update informasi. Dan kali ini kita langsung saja mulai dari situs lokal dari timlo.net. Kali ini dari informasi ringan terkait dengan ikon susu Boyolali, Rekan Salman, yang kali ini sudah mulai tergeser gitu ya dengan, ya, dengan ikon-ikon yang lain. Karena Boyolali juga ternyata juga apa menjadi produsen lele, tembakau, dan pepaya gitu ya. Nah, okay. Terkait dengan ikon susu Boyolali yang mulai tergeser dengan tadi, dengan lele, tembakau, dan pepaya tadi, juga mempengaruhi penurunan warga di Boyolali yang minum susu. Oh, minum susu yang ya. Yang minum susu juga menurun. Padahal peternaknya masih ajak. Peternaknya juga sudah mulai sebagian yang juga beralih ke peternakan seperti otomatis lele. Kenapa ya bisa seperti itu ya, padahal susu ini kan gizinya tinggi ya. Nah, ditanya kenapa, Wakil Bupati Boyolali Agus Purmanto mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Nah, saat ini banyak masyarakat yang melupakan ikon susu, ikon Boyolali sebagai kota susu. Dan kali ini juga langkah-langkahnya juga akan melakukan sosialisasi terutama pada kalangan pelajar. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Nanti ada minum susu bersama setiap hari Jumat pagi atau apa gitu ya. Iya, sebagai bentuk peningkatan gizi kepada para pelajar mungkin. Kalau Rekan Eko mau enggak digitu kan setiap hari ya minum susu. Alhamdulillah, gitu, alhamdulillah sudah setiap hari. Difasilitas di sana, di belakang. Gitu ya, difasilitas ya. Oke, yang lainnya lagi. Kita beralih ke Boyolali, masih dari Boyolali. Kali ini 2 tahun pasca erupsi Gunung Merapi terjadi banyak perubahan karakteristik di Gunung Merapi. Nah, yeah. Kali ini Pemkab perlu untuk mensosialisasikan perubahan karakteristik tersebut kepada masyarakat. Hal ini untuk bisa meningkatkan kewaspadaan dari warga sekitar lereng gunung tersebut. Nah, hal ini dikatakan oleh Mujianto. Nah, kita beralih langsung ke situs lainnya. Sebentar, masih dari timlo.net. Solo diklaim bebas orang gila. Gitu ya? Iya. Kota Solo diklaim bebas dari orang gila di jalanan. Selama 1 bulan terakhir, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja atau nama kerennya Satpol PP di Kota Solo telah giat melakukan razia di sejumlah lokasi di wilayah Solo, dan setidaknya selama 1 pekan melakukan 1 bulan maksud kami melakukan 3 kali penyisiran, dan ini berhasil merazia sebanyak 56 orang orang gila. Mereka ditempatkan di RSCD sebanyak 16 orang dan menempati geria PMI sebanyak 45 orang. Dan kita langsung saja beralih ke salah satu situs lokal, kali ini dari solopost.com. Dari ajang Pilkades di Kepuh di rumah Mas Salman dekat Kepuh, atau Kepuh itu daerah mana itu? Sukoharjo. Oh, Sukoharjo ya. Iya. Oke. Okay. Kecamatan Nguter masih. Oh, di daerah Nguter. Selatan ya berarti ya. Iya, ironis karena Pilkades di daerah Kepuh di sana menjadi ajang judi. Nah, di mana ajang judi ya? Iya, saat ini panitia Pilkades Desa Kepuh Kecamatan Nguter dan 5 calon kades yang akan memperebutkan kursi kepala desa berkomitmen menghindari money politik. Justru banyak bandar judi yang menggunakan momentum Pilkades ini untuk sebagai taruhannya, ajang taruhan. Jadi bukan hanya judi, itu bukan hanya yang seperti yang Tajiki atau itu, ternyata pilkades pun pilkades juga. Pilkades bisa digunakan, dimanfaatkan untuk itu ya. Barangkali mungkin kalau di dalam bahasa perjudian ada kata-kata totoan gitu nggak itu ya? Iya, totoan atau totoan. Misalkan menang itu ente harus ngasih sekian gitu barangkali ya? Iya, salah satunya mungkin seperti itu bentuknya ya. Iya, iya. Dan kita beralih langsung ke situs Islam, kali ini dari hidayatullah.com. Perempuan Lampung Peduli Gaza telah mengumpulkan donasi uang sebesar 105 juta rupiah yang diselenggarakan Ahad kemarin dan akan disalurkan ke Gaza. Koordinator Perempuan Lampung Peduli Gaza, Deti Febriana, Ahad kemarin mengatakan jumlah itu dikumpulkan dalam aksi penggalangan dana selama sepekan. Dan dana yang terkumpul berasal dari acara yang dikhususkan itu maupun sumbangan spontan dari warga Bandar Lampung. Dan juga kemarin rekan Salman, kalau di Lampung ada aksi dari Perempuan Lampung Peduli Gaza. Kemarin itu di Solo juga ada aksi penggalangan dana rekan Salman. Di Solo ya? Iya, kemarin dari LKG dan juga beberapa dan juga berbagai komunitas umat Islam yang lainnya. Kalau kemarin Jumat kemarin sudah ada aksi dan kemarin juga aksi di Car Free Day. Oh gitu ya, hari Ahad kemarin ya. Iya, yang kebanyakan juga se-asatid dan asatidah TPA. Iya, iya, iya. Telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 16.300.800 rupiah, satu HP dan satu cincin emas. Iya, iya, iya, iya. Satu HP dan satu cincin emas ya. Iya. Itu adalah total yang terkumpul kemarin selama aksi di CFD Selamat Riyadi. Dan informasi yang kami dapatkan dari panitia sebesar itu dana yang terkumpul dan akan disalurkan ke sahabat Al-Aqsa yang akan berkunjung ke yang akan datang ke Gaza. Nah, kita langsung berlanjut ke berita selanjutnya dari masih dari hidayatullah.com. Kali ini dari tradisi baca di kalangan muda Indonesia terbilang sangat rendah karena pelajar lebih banyak waktunya untuk mengakses internet. Nah, hal itu disampaikan redaktur jurnal Islamia Nuim Hidayat saat menjadi panelis dalam bedah buku Sabar Membawa Nikmat Mengangkat Derajat. Selain banyaknya banyaknya waktu yang dihabiskan untuk mengakses internet, ternyata rendahnya minat baca para pelajar juga dipengaruhi oleh tayangan televisi yang menurut pandangan pelajar lebih menarik ketimbang membaca buku. Ironis memang kondisi saat ini seperti itu ya. Iya, seperti itu. Lebih banyak yang kemudian mereka menghabiskan waktunya di depan komputer atau daripada di TV ya, daripada untuk membaca buku ya. Apakah ini sebagai sesuatu hal yang ini ya kemunduran bagi bangsa ini ya, bangsa. Dan tentunya kan kedepannya pemuda ini menjadi sebagai penerus ya. Kalau tidak pintar yang meneruskan berarti ya tidak pintar juga. Kita beralih juga ke kita beralih ke iramuslim.com. Perayaan Asyura Syiah di Karbala mencapai 3 juta orang. Jutaan peziarah Syiah dari Irak, negara-negara Arab dan orang asing lainnya merayakan Asyura di Karbala pada kemarin, minggu kemarin, Ahad kemarin, dan keamanan pun diperketat dan mencapai angka 3 juta orang. Berarti Syiah sudah tumbuh ya, tumbuh berkembang. Kita beralih ke website lainnya dari islampost.com. setelah kali ini dari Terry Jones, pendeta yang kemarin melakukan aksi pembakaran Quran. Kali ini menggandeng seorang murtadin, orang yang keluar dari Islam yang bernama Imron Firasat untuk menghasilkan sebuah film Islam yang baru yang berjudul The Innocence of Prophet. Jadi kalau kemarin Innocence of Muslim, Kali ini Innocence of Prophet. Prophet ya, Nabi ya. Iya. Diakui oleh Terry Jones, proyek filmnya tersebut akan membuat marah kembali kelompok-kelompok Islam di seluruh dunia. Jadi ini sudah disengaja, sudah ditata, dan kita semoga filmnya ini tidak jadi, kalau kita berharap seperti itu, rekan Salman. Iya. Kali ini kita kembali ke situs nasional. Kalau kemarin sempat daging sapi yang selangka, namun di sini Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Indonesia masih memiliki stok daging sapi yang cukup. Nah, kelangkaan yang terjadi saat ini di lantaran kurang maksimalnya pendistribusian daging sapi ke Jawa. Demikian dikatakan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa kemarin. Kita langsung saja beralih ke berita, situs berita nasional lainnya dari detik.news. Kemarin Munarman dikeroyok oleh beberapa orang karena membunyikan klakson di tengah kemacetan. Nah, demikian dikatakan Sekjen FUI Bapak Usma Muhammad Al-Khotoh ketika dikonfirmasi Detikom pagi tadi. Kita beralih ke berita yang lainnya. Kali ini dari Muhammadiyah mengkaji Undang-Undang Minerba, Investasi dan Air untuk digugat ke MK. Muhammadiyah menyatakan tidak akan menutup kemungkinan untuk melakukan uji materi atau judicial review terhadap undang-undang yang merugikan negara. Muhammadiyah menyebutkan beberapa undang-undang sudah dalam daftar untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikatakan Din Samsudin di sela-sela acara penggalangan dana di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat Ahad kemarin. Nah, mungkin demikian rekan Salman yang dapat kami sampaikan update informasi dari beberapa website tadi, lokal, nasional, dan beberapa berita dari luar negeri. Dan insya Allah kita akan update informasi yang terbaru dalam kilas informasi dalam jam-jam, mulai jam-jam ke depan, setiap jamnya mulai dari jam 8 nanti. Demikian rekan Salman. Baik, ya. Saya pamit undur diri dulu. Baik, terima kasih rekan Niko. Nanti kita tunggu ya di jam-jam berdatang untuk informasi selengkapnya dalam kilas informasi. Siap, insya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب والسلام عليكم السلام عليكم. Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, demikian tadi update informasi dari tim Meja Berita RDS FM Solo ya, bersama dengan rekan Eko Prasetyo pendengar. Dan baik, sebelum nanti kita akan jelang di kesempatan kali ini, untuk segmen yang berikutnya kita akan jeda dulu pendengar ya, untuk menyimak yang berikut ini, dan semoga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo pendengar. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Assalamualaikum, Assalamualaikum, السلام عليكم وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama dengan kami, tidak lupa kami sampaikan assalamualaikum. Dan semoga segala aktivitas yang sudah Anda rencanakan bisa untuk dilaksanakan dengan hasil semaksimal yang kita harapkan tentunya ya. Ya baik, kita langsung saja menuju ke segmen yang berikutnya, segmen tematik. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti tidak luput dari yang namanya kekurangan dan juga kelebihan ya. Kita ingin melihat lebih jauh berkaitan dengan guru ya, guru di masa lalu dan juga masa kini ya. Artinya kita perlu menakar juga pendengar ya, berkaitan dengan kondisi guru di masa lalu maupun kondisi guru yang ada di masa kini pendengar ya. Jadi berkaitan dengan profesi guru, ini juga berkaitan dengan hari guru yang kemarin jatuh pada tanggal 25 November kemarin ya. Ya, pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, guru ya, kalau di dalam bahasa Jawa dikenal artinya digugulan juga ditiru ya. Segala sesuatu gerak-geriknya akan coba ditirukan oleh para muridnya atau juga para siswanya, dikarenakan dia adalah sebagai panutan ya. Ketika guru kemudian memberikan contoh yang baik, maka kemudian murid-muridnya pun juga akan mencontohnya. Ketika guru memberikan contoh yang jelek ya, lalu murid-muridnya gimana ya? Iya, artinya ada sesuatu hal yang memang berbanding lurus ya. Karena guru ini juga satu profesi yang memang saat ini termasuk juga digemari juga sebenarnya pendengar ya. Terbukti juga banyak guru-guru yang sekarang ini mereka apa namanya berbondong-bondong memasuki di banyak sekolah, termasuk juga ketika harus WB ya. WB, wiyata bakti ini juga harus dilakoni. Ya pendengar, profesi guru ya, entah guru di zaman sekarang maupun juga zaman dahulu, kalau kita berbicara soal kalkulasi berarti kan ada kekurangan ada juga kelebihannya ya. Artinya guru di masa lampau, ada yang bilang bahwa guru di masa lampau ini totalitas. Jadi waktu yang digunakan begitu tidak cuma sekedar 8 jam ya, atau barangkali waktu-waktu ketika dia mengajar saja. Karena sifatnya totalitas dan itu adalah sebagai sebuah profesi, maka kemudian bisa dilakukan secara maksimal. Nah dia mengatakan guru ya di saat ini bukan profesi, tapi apa? Guru adalah sebagai sebuah pekerjaan. Ada yang mengatakan semacam itu juga pendengar ya. Guru itu pekerjaan, sehingga ketika kerja saya sudah selesai ya, ketika mengajarnya sudah selesai jam pelajarannya, maka otomatis saya sudah tidak punya kewajiban lagi untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Apalagi kalau berbicara soal sudah jadi apa namanya pegawai tetap ya. Artinya gaji bulanan pun juga meluncur dengan sendirinya ketika dia mengajar ataupun tidak. Nah pendengar, ini apa namanya dua hal yang barangkali saat ini juga kembali dimunculkan berkaitan dengan profesi dan juga pekerjaan guru ya. Jadi profesi kalau guru zaman dulu semacam itu, tapi ada yang mengatakan guru zaman sekarang ini titik dominannya itu lebih kepada pekerjaan. Nah kalau menurut Anda seperti apa pendengar ya? Apakah guru sebagai sebuah profesi atau sekedar pekerjaan atau seperti apa? Anda juga nanti bisa bergabung bersama dengan kami. Karena memang kalau kita melihat ya, dunia pendidikan saat ini juga berada atau mengalami semacam sorotan tajam ya. Dan memang membuat banyak pihak gerah, terutama juga para pendidik, para guru ya. Terutama juga mereka yang apa namanya senantiasa ketemu dengan siswanya atau dengan muridnya atau dengan mahasiswanya begitu ya. Jadi guru ini dalam konteks luas begitu ya, bukan cuma sekedar guru TK, guru SD, SMP, tapi juga kuliahan ya. Artinya seorang dosen. Ya pendengar, hal ini juga disoroti oleh banyak praktisi pendidikan, kemudian juga para birokrat dan juga para pengamat maupun juga peserta pendidikan. Alasannya cukup nyata bahwa kualitas produk pendidikan di negeri ini memang cukup rendah dan juga diragukan ya. Ini tidak lain disebabkan juga selain dari kualitas kurikulum yang berbeda, kemudian juga kualitas SDM ya, dalam hal ini adalah guru sebagai transfer ilmu, sebagai pendidik ya, sebagai pengajar kepada murid-muridnya, yang ternyata memang ada beberapa hal yang perlu untuk dievaluasi pendengar. Ya pendengar RDS FM dimanapun Anda berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami. Ya bagai letupan api yang percikannya menebar, menyebar dan meneruskan bara begitu ya, boleh dikatakan semacam itu. Maka kemudian banyak pihak yang juga berbicara soal guru ini pendengar ya. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa banyak masyarakat yang kemudian mengeluhkan begitu ya. Kenapa kemudian juga anaknya ketika disekolahkan kok tidak semakin baik ya? Akan tetapi kok sebaliknya malah semakin ngeyelan ya, kemudian juga semakin berani sama orang tua. Kemudian juga fenomena yang ada di kota-kota besar, terutama ketika murid kemudian diserahkan kepada guru, ini kok kemudian ada sesuatu hal yang barangkali terjadi di lapangan. Ini berbeda ya, seharusnya memang mereka menjadi contoh, ternyata malah melakukan aksi tawuran dan sebagainya ya. Dan juga banyak aktivitas lain seperti pacaran, kemudian juga kegiatan narkoba dan sebagainya, ternyata juga masih saja dengan mudahnya bisa kita temui di banyak sekolah yang ada di sekitar kita, pendengar. Nah, ini menurut beberapa pihak ya, disinyalir memang guru ini ternyata belum sepenuhnya mampu ya untuk memberikan formulasi yang tepat dan pas bagi para siswanya, bagaimana agar bukan sekedar dalam tataran aspek transfer ilmu saja atau juga pendidikan sebatas memberikan pengajaran saja, akan tetapi juga perlu ada nilai-nilai yang ditanamkan ya, edukasi kepada murid-muridnya ya. Itu bukan secara formal saja ketika jam-jam istirahat ya, kemudian di jam-jam lainnya juga ada kesempatan dan juga waktu bagi guru untuk bisa dari hati ke hati ya. Jadi from the heart gitu ya, dari hati, bagaimana kemudian bisa saling berbincang, berdialog antara satu dan yang lainnya, sehingga kemudian ada sesuatu hal yang berbeda, pendengar ya. Jadi siswa itu menganggap guru itu juga bukan sebatas dia adalah pengajar, akan tetapi juga sebagai orang tuanya yang memang kata-katanya mesti harus diikuti ya ketika baik kan begitu. Jadi ada sesuatu hal yang kemudian berdampak pada selanjutnya. Nah, fenomena yang ada saat ini menurut Anda seperti apa, pendengar ya, berkaitan dengan profesi atau pekerjaan guru itu sendiri ya. Anda bisa bergabung bersama dengan kami tentunya di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com ya. Jadi yang mengatakan berkaitan dengan kegerahan para praktisi pendidikan, birokrat, pengamat ataupun peserta pendidikan ya, ini berkaitan dengan alasan yang cukup kuat ya, berkaitan dengan kualitas produk pendidikan di negeri ini yang katanya masih rendah dan juga diragukan ya. Sehingga kemudian kontribusi yang positif yang seharusnya bisa dimiliki oleh para siswa dan juga muridnya ini belum begitu signifikan ya. Baik, Anda pendapatnya bagaimana? Kita langsung menuju ke penelpon yang pertama, ada Pak Agus yang ada di Waringin Rejo. Assalamualaikum Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Agus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Agus, katanya kalau guru sekarang itu bukan profesi tapi sebatas pekerjaan. Kalau menurut Pak Agus seperti apa nih Pak? Ya harusnya ya profesi Mas, bukan sebatas pekerjaan. Karena guru itu kan mendidik Mas, bukan mengajar gitu. Mendidik ya, bukan mengajar ya? Iya, mendidik. Mendidik itu bukan mengajar. Iya, okay. Kalau mengajar itu kan memberikan ilmu. Transfer ilmu kan, saja ya? Sudah tanggung jawabnya masing-masing gitu. Ya, okay. Kalau mendidik itu kan di samping memberikan ilmu, mereka memberikan kepribadian atau mencontohkan tingkah laku mereka gitu. Karena guru itu kan mungkin dari kata entah itu benar atau tidak, kaduk-kaduk itu seperti itu. Diguguh dan ditiru, itu apakah artis sebenarnya guru gitu ya gitu. Guru itu apakah itu dari kata diguguh dan ditiru sehingga perbuatan dan waktunya seorang guru, tingkah lakunya guru itu harus ditiru gitu. Karena pepatah bilang kan guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari ya. Itu kan ada pepatah atau peribahasa mengatakan gitu. Bagi saya ada tiga hal Mas ya, yang bisa menyebabkan kenapa kok kualitas ini kurang begitu ya, kelihatan. Baik ya Mas ya. Satu ada kurikulum kita Mas ya. Kurikulum kita itu kan kita kan mengajarkan untuk pengetahuan saja Mas ya. Pengetahuan kita itu dikejar gitu. Kita mengejar pengetahuan mungkin karena segi perkembangan zaman dan sebagainya, kita itu mampu dikejar oleh untuk orang itu mengatai pengetahuan gitu. Padahal mengatai pengetahuan itu hanya yang dalam ulangan atau dalam ininya itu nggak pernah ada ulangan lisan gitu. Ulangan lisan di sekolah itu kurang ada atau tas lisan. Terus kedua adalah ulangannya itu adalah kalau ada itu hanya bilang ganda. Ini yang sulit yang ini. Sehingga pengetahuan anak itu kan hanya apa namanya mungkin hanya tebak-tebakan gitu, untung-untungan gitu. Orang yang katakan mungkin maaf ya mas ya, yang cerdas, yang juara olimpiade bahkan nggak bisa lulus karena ya karena sebab itu gitu. Nah keduanya adalah mungkin cara mengajarnya mas ya. Cara mengajar guru itu bagaimana gitu. Di sini kan mungkin kalau kita lihat apa namanya di sekolah umum dan sekolah mungkin mungkin sekolah yang jaringan sekolah Islam itu ya jaringan sekolah Islam itu mungkin beda mas. Kalau sekolah umum kan rata-rata itu guru dan murid itu kurang akrab. Tapi kalau sekolah jaringan Islam itu ada keakraban. Kalau istirahat, guru malah bisa ikut bermain, tapi dalam batas-batas tertentu gitu. Tapi kalau di guru umum, kalau sekolah, kalau istirahat, guru ya istirahat sendiri ngobrol dengan ini. Ya pemantauan ini kan kurang itu. Ketiganya adalah ya mengenai apa namanya mas, cara bagaimana ini katakanlah ini anak itu. Guru itu bisa memberikan kalau anak itu nggak bisa atau mungkin nakal itu nggak dicari sebabnya mas. Padahal kalau dalam saya menerima dalam pendidikan di SPG itu kalau guru anak itu nggak bisa itu apa sebabnya dicari. Terus kalau bisa didatangi di rumahnya, oh sebabnya gini, atau bagaimana gitu. Dicari sebab-sebabnya. Tapi kalau sekarang kan guru seolah-olah itu di medan tempur. Gitu. Kalau di medan tempur kan kalau kita punya murid 40 mas, yang katakanlah yang goblok itu mungkin ya, maaf ya yang goblok itu mungkin 5 atau 10. Kan... kalau dalam hal tempur kan sudah menang mas. Kita bisa memintarkan orang 30 bisa meninggalkan orang 10. Tapi ini kan sebetulnya salah kaprah kan mas ya. Kenapa orang 10 ini kan harusnya kan orang 10 ini juga harus diperhatikan bagaimana apa sebabnya itu. Nah inilah kita tangkap Agus. Kedekatan guru kedekatannya kurang ya. Kenapa itu murid ini dan itu. Terus apa namanya BB-nya bagaimana dan sebagainya. Ini kan dari guru kelas ke BB atau guru BB sendiri kurang begitu melihat memantau perkembangan mereka gitu. Saya kira itu yang bisa mereka guru ini ya mungkin sedikit kurang apa namanya profesinya kurang nih karena ya mungkin kalau dari segi apa namanya potensial mereka kurang sebetulnya kalau potensial mereka kurang tapi kan mereka sudah punya jam yang lebih mas. Oke baik. Dibanding pegawai negeri yang lain. Kalau guru kan hanya jam satuan. Kan jam sebelumnya kan bisa untuk ya guru sastra gitu. Tambah baik. Mereka. Kita sudah tangkap Agus ya. Iya. Kita sudah tangkap Agus ya. Baik ya. Terima kasih Pak Agus yang ada di Waringrejo di kesempatan kali ini ya sudah bergabung bersama dengan kami. Dan pendengar Radio Dawa Syariah dimanapun Anda berada, untuk ada yang lainnya juga silakan kita masih menunggu untuk Anda tentunya di kesempatan kali ini. Yang akan bergabung bersama dengan kami di 765-1818 ya. Dan kita masih berbicara soal guru gitu ya. Mengkalkulasi guru di masa lalu dan juga masa kini pendengar ya. Menurut Anda seperti apa? Karena juga banyak yang mengatakan bahwa perbedaannya memang cukup tajam ya. Di antara guru masa lalu dan juga masa sekarang ini berkaitan dengan cara mengajarnya saja, misalkan begitu ya. Jadi kalau guru di masa lalu begitu ya, ini memang belum menggunakan fasilitas seperti masa sekarang ini ya. Jadi penjelasannya kesana kemari ya. Jadi setiap kata yang ada di buku itu biasanya dibaca ya. Salah satu hal kan semacam itu ya, guru tempo dulu ya. Ada yang kemudian letter lag sesuai dengan apa namanya buku ajar ya, buku yang dijadikan sebagai panduan. Dengan metode ini maka pengetahuan yang diterima siswa hanya bersumber dari sang guru saja ya, itu dia. Tapi kalau guru zaman sekarang ini juga biasanya sering menjelaskan materi secara singkat begitu ya, lalu mempersilakan para siswa untuk bertanya bila ada kesulitan. Jadi ada apa namanya dua arah ya. Two-way komunikasi gitu ya, two-way communication. Ini ada dua arah di antara guru dan juga muridnya. Maka ada sesuatu hal juga yang mengatakan dengan cara ini tentu saja akan lebih efektif ya dibandingkan dengan cara-cara tempo dulu begitu ya. Jadi mereka nantinya akan melakukan pengembangan berkaitan dengan apa namanya tanya jawab yang dilakukan, baik itu antara guru dan juga muridnya ya. Itu salah satunya saja pendengar ya. Meskipun juga kalau guru di zaman dulu memang tadi saya katakan di awal adalah sebagai sebuah profesi, sehingga kemudian tidak berdasarkan pada jam dia mengajar saja. Di luar itu juga ada banyak pesan-pesan yang coba disampaikan dan juga didialogkan kepada para siswanya ya. Sehingga kemudian penempaan terhadap mental siswanya ini juga berbeda ya, dibandingkan dengan guru konteks kekinian yang barangkali juga kalau berbicara soal konteks kekinian ini banyak yang kemudian dibebani dengan mata pelajaran yang memang begitu luar biasa banyaknya, sehingga kemudian ada kewajiban bagi guru untuk menyampaikan ya. Ini juga barangkali bukan salah 100% guru ya, artinya ada sesuatu hal yang apakah perlu juga ada perbaikan berkaitan dengan apa namanya mata pelajaran yang diberikan kepada para siswanya. Apakah saat ini ada kecenderungan memang pelajaran yang diberikan ini terlalu banyak ya, sehingga kemudian guru tidak sempat lagi untuk apa namanya tadi ya, melakukan semacam dua komunikasi atau dua arah ya, komunikasi yang saling apa namanya saling interaktif lah di antara satu dan yang lainnya, antara guru dan juga muridnya begitu ya. Baik pendengar, kita masih menantikan bagi Anda tentunya di kesempatan kali ini akan bergabung bersama dengan kami di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77 ya. Kita menuju ke penelpon yang berikutnya, penelpon yang kedua. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Firdaus, alhamdulillah. Ya. Oke, silakan Pak Firdaus. Tentang guru ya. Iya. Jadi ada beberapa poin. Kalau saya sendiri sebagai orang awam mengamati, jadi yang pertama, selama institusi keguruan itu masih jadi pion-pion kekuasaan, secara langsung atau tidak langsung dia merelakan dirinya menjadi biduk-biduk pion kekuasaan, ya hasil pendidikan akan seperti ini. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, kalau orientasi pendidik dan pengajar itu masih timpang. Ya, jadi kalau pengajar itu ya hanya sebatas transfer ilmu, penyampaian ilmu, menurut ilmuannya, tanpa ada responsibility tanggung jawab yang lainnya ya. Tapi kalau pendidik lain, jadi kalau orientasi pendidik setelah melakukan proses transfer ilmu, ada kemudian istilahnya apa peneliti apa ya, aspirasi atau tidak kan gitu. Kemudian bertanggung jawab juga akan hasil didiknya, itu hasil didikannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selama profit oriented yang masih dijadikan acuan, jadi keuntungan itu bisa secara materi, bisa secara status sosial, jabatan, karier, dan seterusnya, itu masih dijadikan prioritas utama, ya akan masih tetap seperti ini. Karena bagaimanapun juga, kalau sudah orientasi kekuasaan, jabatan, karier itu yang diutamakan, masalah hasil, masalah akhlak anak itu bagaimana ya terkesampingkan, apalagi kemaslahatan ukhrawi akan dianggap sesuatu yang nisbi atau sesuatu yang relatif lah. Jadi guru tidak punya rasa tanggung jawab ke arah sana. Jadi semua itu akan tetap seperti ini hasilnya. Kalau beberapa poin tadi tidak dirubah, itu bisa dimulai dari subjek guru sendiri, bisa didukung oleh stakeholder-stakeholder yang terkait, gitu kan? Jadi departemen pendidikan, penguasa sendiri, ya kan? Jadi ini sebuah mata rantai yang tidak bisa dihukumi secara parsial. Ya memang terkait, gitu kan? Nah, jadi intinya bagaimanapun juga proses hasil akhir dari proses mendidik itu kan, murid memahami akan sesuatu, faham. Yang namanya faham itu beda dengan tahu. Kalau hanya tahu, orang tahu tidak usah praktek kan gitu. Tapi kalau yang namanya faham itu tahu dan kemudian mempraktekkan kan gitu. Jadi proses pendidikan di Indonesia itu hanya mencetak generasi-generasi yang hanya tahu tapi tidak faham gitu loh. Jadi beberapa hal tadi juga harus diperhatikan. Nah, saya berharap dengan suburnya institusi-institusi pendidikan Islam, pendidikan Islam yang entah itu SDIT, entah itu Ponpes, entah itu manhaj-manhaj ya. Artinya selama itu sesuai dengan Quran Sunnah, ya saya berharap itu bisa menjadi penyeimbang. Karena pun juga generasi yang kita butuhkan ke depan itu generasi-generasi yang paham tentang aplikasi, paham tentang praktek, bukan paham dengan apa hanya tahu dengan teori, ya kan? Yang namanya rumus saya katakan berkali-kali, yang namanya rumus Einstein, sekombah bujut di sini tekan tangga ya ITW, ya seperti itu hanya seperti itu lah, itu kan? Tapi ada hal-hal yang di luar matematika manusia, di luar akal manusia yang itu harus disikapi, dipersiapkan generasi-generasi kita untuk bisa menghadapinya. Gitu. Sementara pola pendidikan di Indonesia, pola pengajaran di Indonesia hanya itu tadi, mencetak generasi-generasi yang tahu tapi bukan paham. Jadi apa ya? Ya memang ini sebuah mata rantai yang nggak bisa putus antara si murid sendiri, ya, kemudian si pengajar, si pendidik, kemudian para stakeholder. Nah, ini sebenarnya kalau ada narasumbernya, apalagi akhlak sekarang kan baru mengalami dekadensi, ini puncak-puncaknya ini dekadensi moral yang demikian buruknya. Bahkan anak SD, SMP saja sudah melakukan tindakan-tindakan yang aborsi, ya kan. Nauzubillah, masya Allah, kita mau dikemana kan generasi kita. Kata apa yang harus kita pertanggungjawabkan nanti kalau kita tidak hati-hati? Itu kebenaran al-haq pasti ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Firdaus yang ada di Klaten ya. Ini memang berbeda antara guru dan antara pengajar dan juga pendidik ya. Kalau guru sebatas mentransfer ilmu saja, tapi kalau pendidik ini berbeda ya. Bukan sekedar kemudian mereka mengerti ya, tahu tentang ilmu yang diajarkan, akan tapi juga paham ya. Mengerti betul, kemudian juga paham dengan apa yang diajarkan, sehingga kemudian melakukan tindakan itu ya, dari apa yang dia tahu. Kita ke berita dulu ya, di jam 8 pagi waktu Indonesia Bagian Barat, pendengar ya. Kita akan ketemu dengan tim meja berita RDS FM Solo, ada rekan Eko Prasetyo. Baik pendengar, nanti insya Allah kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, tapi kita akan jeda dulu untuk menyimak kelas informasi pukul 8 pagi, masih dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendiri jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, wassafina rasulillah, تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم, السلام عليكم. Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia ya. Semoga keselamatan dan kesejahteraan ada pada diri kita. Kita masih membahas seputar guru, pendengar ya, menakar guru masa lalu dan juga masa kini. Untuk yang akan telepon nanti dulu, karena kita akan menghubungi beliau, motivator dan juga inspirator guru ya, Indonesia. Ada Bapak Hadi Irianto ya, yang saat ini tengah berada di Yogyakarta. Kita nanti akan coba terhubungkan dengan beliau untuk berbincang bersama dengan tema kita. Dan semoga juga nanti yang kedua ada Haji Slamet Haryanto SPD SHMH ya, selaku pengamat pendidikan dan juga pemimpin redaksi Suara Guru ya. Kita juga nanti kepingin berbincang bersama dengan beliau, semoga nanti bisa begitu ya. Semoga pendengar ya. Yang jelas kita tengah mencoba untuk melakukan kontak ya, komunikasi dengan narasumber kita, semoga nanti bisa tersampaikan dan bisa tersambungkan, sehingga nantinya kita bisa berbincang bersama dengan beliau narasumber kita di pagi kali ini. Oke, sembari menunggu kita menuju ke SMS dulu pendengar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hadir salitna ya Baik, terima kasih untuk Anda di 590. Aneh, banyak orang yang demo masih masalah sertifikasi guru. Padahal mereka nggak tahu awal perjuangan jadi guru WB di wilayah terpencil plus kerja selama 30 tahun. Gajinya ya cuma dipas-pasin ya, dan juga dijereng-jereng. Dijereng-jereng ya, betul ya. Tanpa sertifikasi pun harusnya dari dulu guru gajinya tinggi. Tapi orang yang nggak tahu emang aneh gitu katanya ya. Dari Lian yang ada di Klaten. Kemudian ada di 467. Sekarang guru udah enak, kerja setengah hari, gajinya banyak ya, plus banyak liburnya lagi ya, banyak tanggal merahnya masalahnya gitu ya, banyak tanggal merahnya ya. Kemudian juga jadi orang gak eman-eman kalau bayar 100 juta agar jadi pegawai negeri sipil guru. Saikino yang ada di Kalioso ya. Kemudian berikutnya lagi mendengar dari Anda. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada. Kemudian kita menuju ke 632 ya. Guru digugur dan ditiru. Kenyataannya di sekolah dasar negeri tempat anak saya ada tata tertib bagi siswa dilarang untuk merokok. Tapi justru kenapa kepala sekolahnya ketika rokoknya habis menyuruh muridnya untuk membelikan ke warung gitu ya. Aneh juga ya. Kalau keponakan saya di SMP negeri benci pada seorang guru yang sering begitu misuh ya. Ini hanya sebagian kecil. Semoga masih ada guru-guru yang bisa menjadi contoh yang baik. Ya, semoga demikian pendengar ya. Memang ada pelaku, ada oknum yang barangkali juga ini perlu untuk kita juga lihat ya secara gamblang. Di satu sisi melihat ternyata tadi ya perilaku semacam itu. Kalau ada larangan merokok, tapi kenapa kemudian kepala sekolahnya menyarankan muridnya untuk membeli rokok? Nah, ini kan sesuatu hal yang kontradiktif ya. Jadi lucu jadi pendengar ya. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, berhubung narasumber kita belum terkonek gitu ya, belum tersambungkan, kita menuju ke Pak Didik dulu yang ada di Sragen. Assalamualaikum Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Didik ya. Alhamdulillah Pak Didik. Alhamdulillah Mas Salman. Pak Didik ini juga guru dulu ya? Ya. Dulu juga guru ya? Pernah jadi guru Pak, sama berarti Pak. Pernah ya. Saya ya. Dulu juga pernah Pak ya. Iya. Jadi ini ya, guru TPA. Ya silakan. Peranan guru ya sehingga menghasilkan murid-murid yang yang apa namanya, yang tidak diharapkan lah. Ini tentunya ada sebab-sebabnya. Ya. Pengetahuan sebab-sebab itu akan dimiliki pengetahuan akibat sekarang ini. Jadi kalau dulu ada ungkapan guru ditiru dan digugu, atau guru kencing berdiri murid berlari, sekarang itu lebih ekstrim lagi. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Gitu ya. Ada lagi ya, malah seperti itu ya. Jadi sekarang dikencingi guru itu nggak gitu dihargai ya. Lah. Iya. Itu karena tadi, karena kembali lagi kalau dulu ini karakter pengabdian dan perjuangan untuk mengabdi kepada anak didiknya, supaya anak didik kita mempunyai istilahnya itu kelakuannya baik ya, kemudian cara berpikirnya benar, jujur, kemudian juga pintar. Ini tentunya ketiga tujuan itu harus dimiliki oleh gurunya itu sendiri ya. Jadi ini harus klop, sebab guru ditiru dan digugu itu harus terpancar dari gurunya itu sendiri ya. Nah inilah yang saya kira sekarang jauh panggang dari api ya. Nah inilah yang tentunya di sini peranan pengajar dan pendidik ini sekarang seolah-olah hanya mengajar saja lah. Tadi Pak Mas Alman bilang sekarang itu hanya pekerja saja lah. Pekerja itu, ada yang mengatakan semacam itu lah ya. Pendidik ya, jadi hanya yang memberi pelajaran saja lah. Yang penting waktunya selesai, selesai pulang. Pekerjaannya selesai, kemudian ambil gaji, gajinya selesai, kalau bisa naik pangkat, itu naik dia jabatan. Jadi yang penting mengajarnya atau mendidiknya, mengajarnya ya baik atau buruk, bodo baik. jadi ini motivasi-motivasi yang rusak, yang tentunya ini karena adanya tentunya sistem ya, sistem nilai pendidikan kita ini tidak diutamakan ya. Jadi nilai-nilai luhur, kemudian cita-cita anak-anak itu harus punya cita-cita ya, meskipun kan di sop ditanya ke TK, SD itu kadang-kadang ditanya cita-citanya apa le? Ingin jadi presiden, ingin jadi dokter, ingin lah ini motivasi-motivasi semacam ini sekarang hilang, malah cita-citanya ingin jadi selebriti ya, ingin jadi bintang film, ingin jadi model ya. Ini sekarang ini ditanamkan hal-hal yang bersifat materialistik, konsumeristik ya, akhirnya ya hasilnya ya merambah, merembet, apa namanya, diadoptasi oleh sekolah guru-guru ini ya. Oleh karena ini tentunya di sini peranan pemerintah, peranan orang tua, peranan orang tua itu ibu dan bapak, peranan sekolah, peranan media, ini harus dikontrol ya, supaya mengarah ke tujuan, supaya anak ini menghasilkan anak yang baik, etika budi pekertinya benar, jujur, perilakunya ya, juga pintar ya. Ini harus diarahkan ke sana ya. Tentunya di sini memang memerlukan suatu kepemimpinan di pemerintahan, kepemimpinan politik, kepemimpinan budaya yang tentunya harus diintegrasikan sehingga menghasilkan akibat-akibat yang diharapkan oleh kita. Itu saja Mas Alman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi yang ada di Sragen sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baik, ada indikasi ke sana pendengar ya, berkaitan dengan ketika guru dalam konteks kekinian, meskipun kemudian tidak kita pukul rata ya, akan tetapi ada kecenderungan ketika guru kemudian sekedar pada batasan mengajar ya, pada sebatasan kemudian memenuhi jam-jamnya itu saja kalau tidak sibuk ya. Karena dulu pernah pendengar ya, enggak dulu juga sih ya, baru beberapa waktu yang lalu ketika apa namanya, kita mengajar juga semacam itu pendengar ya, di sebuah SMA negeri di Magelang begitu ya. Ini ternyata juga ketika saya tanya, loh ini gurunya enggak ada nih ya, gurunya enggak ada deh gitu ya. Oh gurunya enggak ada mas, ini lagi ada acara di mana begitu katanya ya. Ya itu kemudian ditinggalin tugas mencatat ya seperti biasanya. Tolong ya tugas, catat halaman 100 hingga 130 dikumpulkan gitu ya. Ya dan itu bukan satu dua kali kejadian ya, tapi berkali-kali kejadian. Ini yang kemudian memang ada sesuatu hal yang kok seperti itu gitu ya. Lalu lantas tanggung jawab dia ya, kode etik dia sebagai guru seperti apa. Ini juga yang menjadi salah satu bahasan kita ya. Kita menuju ke penelpon yang berikutnya. Ada penelpon dari manahan saja, Kota Barat ya. Ada Pak Abud. Assalamualaikum Pak Abud. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Pak Abud ya? Ya tadi. Apa Pak Abud? Ngebel. Belum bisa ya? Dipateni karo. Lah ini kan memang sengaja kita mau nelpon dulu ke narasumber sebenarnya Pak. Cuma narasumber ternyata kok dialihkan nomornya kan gitu ya. Bukan salah Buddha mengandung Pak ya. Ya. Ini topiknya apa ini? Kita topiknya menakar guru masa lalu dan masa kini, Pak. Oh, begitu. Jadi seperti apa kalau menurut Pak Abud sendiri? Kalau saya takar guru itu, Pak. Takar gimana, Pak? Coba, Pak. Dulu itu guru itu kan orang-orang bilang seperti Umar Bakri. Umar Bakri, gitu ya. Pegawai nanti negeri. Ya. Di setel Umar Bakri kalau punya. Enggak punya, ya, Pak. Oh, enggak punya. Ya. Jadi maksudnya, guru dulu itu penuh pengabdian. Gitu ya, penuh dengan pengabdian. Jadi pengabdiannya relatif lebih tulus begitu. Kenapa sehingga ya Pak ya? Sehingga disimbolkan ya guru dulu itu ya pakai sepeda, kemudian pakai tas kulit, dicantel ke hingga dalangan, kemudian... pernah mengalami kayaknya nih. Gimana? Pernah mengalami sepertinya ya. Ya, saya kan keluarga guru, sehingga tahu seluk-beluk guru. Nah, kemudian kalau guru datang itu muridnya yang metok ke, kadang menyalami, sepedanya dibawakan. Dibawakan, tasnya dibawakan, tapi kalau sekarang itu kualik. Malah gurunya yang menurut gurunya nyalami ya, itu dia, ada juga yang Pak Bone kadang-kadang satpame begitu. Nah ini kan sebetulnya lucu di satu sisi itu Pak ya. Iya, saya menganggap lucu. Apakah mau diteruskan model seperti sekarang? Kenapa kok bisa seperti itu Pak ya? Kalau menurut Pak Abu sendiri, kok bisa berubah sedemikian rupa? Mungkin ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa antara guru dan murid itu terjadi keterikatan begitu, sehingga antara guru dan murid itu ya pagi-pagi murid datang sudah disalami guru. Bagi saya itu keliru, karena hal seperti itu ya justru akan menjadikan murid itu lebih orang mengatakan dalam bahasa kasar itu bisa lebih kurang ajar gitu. Ya lebih baik dulu kalau saya. Jadi guru yang datang muridnya yang medokke begitu, sehingga murid itu dengan guru ada timbul keseganan, penghormatan dan yang lebih berefek jauh ke depan itu hormat terhadap profesi guru. Nah kalau yang di model sekarang saya justru malah membayangkan, ya engkau yang dihadirnya malah kurang ajar gitu. Jadi di kota-kota dimanapun di Indonesia itu sudah banyak yang mengeluh kok murid-murid sekarang kok kurang menghormati guru, kurang sopan santun, kurang etika, kurang subosito begitu dalam bahasa Jawa. Nah oleh karena itu ya saya masih mengharap model seperti ini buat tetap dikembalikan ke begitu. Lebih nyoroti ke situ ya Pak Abud ya. Baik. Kemudian ini kan baru itu baru pengantar gejala yang bisa dilihat. Nah kalau masalah yang lain, misalnya masalah kesejahteraan guru, meningkat tuh Pak ini. Iya, orang memandang seperti itu. Iya. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan departemen lain yang lebih dulu melakukan remunerasi, nah itu nanti kalau guru ke bagian yang terakhir kan, wah jadi misalnya lagi. Gitu ya. Iya toh, jadi kalau departemen keuangan sudah remunerasi, kepolisian sudah, TNI sudah, walaupun mungkin TNI dan polisi belum sepenuhnya ya, tapi kan departemen keuangan sudah. 20 jadi kementerian lembaga ya. Gaji 3A ya. Dulunya misalnya 3 juta, sekarang bisa sampai 8 juta. Ya. Nah, oleh karena itu kalau sudah ada remunerasi seperti departemen keuangan bahwa bahkan untuk jabatan-jabatan tertentu yang tadinya 4 juta di jabatan pemula sekarang sudah 12 juta. Nah, oleh karena itu nanti kalau misalnya guru itu kebagian remunerasi yang terakhir, wah ini jadinya omongan Pak SBY kan jadi tidak benar lagi. Guru mengatakan bahwa guru akan digaji dua kalinya PNS yang lain. Iya. Nah kalau PNS yang lain malah sudah remunerasi, guru malah jadi belakangan kan berarti. Oh begitu ya. Alokasinya dari mana gitu ya? Nah, dari masalah-masalah yang lain masih banyak sekali Pak ya. Masih banyak, tapi ini kelihatannya penjenengan kan selalu menghubungi narasumber. Betul sekali Pak. Nah, oleh karena itu saya putuskan sekian ya. Putus sampai lebih di sini baik ya. menghubungi narasumber profesional daripada saya narasumber amatiran. Oh gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abud ya, iya ada saja nih Pak Abud ya. Oke, ya artinya memang kalau tadi mengatakan bahasa-bahasa remunerasi ini barangkali juga gak asing mendengar ya. Ini kalau boleh saya artikan alokasi dana tunjangan kinerja begitulah ya. Biar nanti barangkali juga ada gambaran buat kita pendengar. Ya pendengar RDS dimanapun Anda berada ada banyak hal yang berbeda. Kalau tadi disebutkan dari beberapa pendengar kita termasuk yang terakhir Pak Abud tadi ya, perbedaan guru di masa lampau ya, tempo dulu ya, sama dengan tempo sekarang ini, apa namanya, kondisi saat ini ya, ternyata memang berbeda jauh begitu. Dan bagaimana kemudian ada upaya untuk apa namanya mengembalikan lagi ya hal-hal yang dulu pernah ada, yang sekarang sepertinya hilang entah kemana. Kenapa kemudian tidak dikembalikan saja ya? Kalau dikembalikan kan nantinya bisa murid lebih menghormati guru, karena memang ada kecenderungan dari tahun ke tahun ya, dari waktu ke waktu, terutama untuk tingkatan-tingkatan misalkan SD, SMP, SMA begitu ya, ada kecenderungan bahwa guru ini kurang mendapatkan tempat juga ya di hati para siswanya atau para muridnya. Meskipun juga lagi-lagi tidak kita pukul secara merata, mendengar ya. Artinya memang ada kecenderungan ke sana ya. Kalau juga ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa guru itu, ya dalam tanda kutip ya, saat ini kondisinya adalah lebih mementingkan untuk peningkatan jabatan ya. Makanya kemudian berlomba-lomba dengan melakukan berbagai macam cara dan juga upaya ya. Sebenarnya bagus sih ya pendidikan, melanjutkan lagi. Kalau dulu barangkali cuma di 2 atau di apa gitu ya. Nah, kemudian pingin S1, kemudian melanjutkan lagi ya. Memang ini bagus di satu sisi untuk meningkatkan kualitas, tapi ketika tujuannya kemudian ada hal-hal yang lainnya, ini yang memang kemudian berdampak ya, kalau lebih utama begitu maksudnya ya. Misalkan saya tujuan untuk belajar S1, ini adalah untuk mengejar gaji saya biar mengalami kenaikan. Nah, ini kan sesuatu hal yang barangkali memang berarti mengutamakan itu, ataukah barangkali meningkatkan kualitas ya. Jadi ketika saya meneruskan S1, saya kepinginnya dapat banyak ilmu, pengetahuan yang baru, siapa tahu nanti bisa saya tularkan kepada murid-muridku, begitu kan, menjadi berbeda ya. Baik pendengar RDS FM dimanapun anda berada, kita coba untuk menghubungi narasumber kita di kesempatan kali ini. Kalau beliau Pak Irya Hadi Irianto tepatnya begitu ya, dulu beliau pernah di Primagama, kemudian juga saat ini beliau lebih sering ngisi untuk menjadi motivator buat para pendidik ya, terutama juga para guru, inspirator juga ya yang ada di negeri ini Indonesia pendengar. Dan tadi sempat kita hubungi, katanya memang tadi untuk yang nomor satunya beliau gak ada di rumah begitu ya. Untuk yang nomor duanya tadi kita coba untuk menghubungi, beliaunya juga dialihkan nomornya. Coba kita menghubungi nomor yang berikutnya untuk pemimpin redaksi Suara Guru ya. Ini juga pengamat pendidikan, ada beliau Slamet Haryanto SPD SHMH ya. Coba nanti kita juga ingin ngobrol bersama dengan beliau berkaitan dengan takaran ya, atau menakar guru di masa lalu dan juga masa kini seperti apa. Tapi kita menuju ke SMS dulu ya, yang sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini melalui 081-226-1707-77. Ada dari Anda di 551 ya, guru harusnya jadi alat sebagai suksesnya siswa untuk memajukan generasi yang akan datang demi bangsa dan negara ini. Makanya guru harus pintar ilmu dan akhlaknya ya, jangan uang mulu gitu katanya ya. Nah itu dia yang dikedepankan, adalah ilmu dan akhlaknya. Kalau ilmu dan akhlaknya nanti sudah betul-betul punya kapasitas yang oke, maka yang namanya doku ya, doku itu artinya ya duitku gitu ya itu nantinya akan menyusul ya, menyusul menjadi satu. Kemudian berikutnya lagi pendengar, Anda di 582, Ahmad Dimiri, karena kebanyakan yang ingin masuk pegawai negeri ya harus setor sekian ratus juta baru keangkat. Yang guru apa namanya, yang guru bantu maksudnya gimana nih, yang guru bantu aja hanya digaji sedikit, ini menjadikan guru itu mengajar hanya sebatas formalitas. Oh begitu ya, dengan gaji yang sedikit maka kemudian mengajarnya formalitas belaka, tidak sungguh-sungguh dan tidak bertanggung jawab dalam mengajar. Buktinya masih dalam waktu sholat berjamaah, anak-anak ramai belum wudu, bahkan sudah iqomah, malah gurunya diam, gak memperhatikan apa ini maksudnya ya. Kebanyakan guru tidak menjalankan amanah yang diberikan orang tua muridnya. Oh begitu ya. Baik, Anda pendengar ya di 582. Baik, kemudian kita menuju ke SMS berikutnya pendengar di kesempatan kali ini, yang juga sudah bergabung. Ada Anda di, oke, 667 ya. Seiring dengan perkembangan zaman yang cenderung pada kehidupan berorientasi pada materialistis, hedonis dan konsumeris, maka profesi pendidik atau guru ya beginilah begitu ya. Tidak berorientasi mendidik menjadikan generasi manusia mulia, tapi guru sekarang hanya sekedar mentransfer ilmu saja kepada anak didiknya. tapi bisa juga menjadikan anak-anak didik tidak memahami makna hidup yang pada hakikatnya adalah pengabdian pada Sang Khalik ya, juga pada sesama makhluk itu sendiri. Demikian selintas analisa dari Salatiga katanya di sela-sela aktivitasnya. Analisanya ya. Oke pendengar, untuk Anda barangkali juga dari guru bisa juga bergabung bersama dengan kami ya. Saya sebenarnya ingin menghubungi salah seorang guru ya, guru di masa lalu tempo dulu begitu ya. Cuma nanti tak koordinasi dulu dengan pihak meja berita. Anda di 347 pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mas Cum di Seragen. Mas, guru itu pengajar bukan pendidik. Kalau ingin baik akhlak anak kita, masukkan aja anak kita ke pesantren ya. Beres kan mas? Tidak selamanya juga ya. Artinya bukan kemudian pesantren juga menjadi satu-satunya pilihan kalau berbicara mengenai kondisi realita yang ada di sekitar kita. Karena gak bisa dipungkiri ya, meskipun juga bukan kemudian menyalahkan, tidak ya, kan tetapi ada satu hal yang barangkali juga perlu kita dudukan secara lebih komprehensif begitu ya. Kemudian ada di 275, guru tempo dulu sama guru zaman sekarang sangat beda sekali. Kalau dulu guru punya gelar pahlawan tanpa tanda jasa, tapi guru sekarang sepertinya sudah kokan gelar gitu ya. Sudah kokan gelar. Betul atau enggak ini pendengar? Sebentar, terputus SMS Anda ya. Oke, sudah. Sekarang sepertinya sudah kehilangan karismatik di tengah-tengah anak didik dan masyarakat. Menurut pendapat saya, orientasi guru saat ini adalah materi semata. Wallahu a'lam bishawab. Abdul Rosid yang ada di Kemasan Polokarto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassafina Rasulillah. Tiktabu mardatillah. وتحب بعضكم لله. السلام عليكم. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda di 590 ya. Negara itu enggak mikir kesejahteraan guru, tapi guru diminta bisa semua mata pelajaran. Teman saya jadi guru, gajinya cuma 200.000 per bulan ya. Jangan nyalahi guru dong. Nah, ini dia yang membela guru ya. Ini jangan nyalahi guru dong, katanya begitu ya. Baik, kita menuju ke penelpon dulu di 765-1818 nih, dari Boyolali, ada Afida. Kita akan, ibu atau siapa ini? Kita akan terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Afida ya? Iya. Di Boyolali, silakan Mbak Afida. Ini memberikan sedikit komentar tentang ini ya. Iya, monggo. Saya pernah berdialog dengan seorang guru yang sudah sertifikasi PNS, gitu ya? Dia sudah sertifikasi, kemudian PNS, dan juga guru. Iya, terputus ya, bukan saya yang memutus ya, tapi terputus dengan sendirinya. Bisa bergabung kembali barangkali dan sinyalnya bisa diperkuat ya, di luar barangkali ya. Kalau di dalam mungkin memang kurang begitu bagus ya tempat-tempat tertentu nih. Baik pendengar, terima kasih ya. Silakan untuk Mbak Afida tadi yang sudah bergabung bisa untuk dicoba kembali melalui 765-1818. Kita menuju ke 683. Sekarang guru negeri itu gak mau rekoso mas, ya maunya enak aja. Sepertinya cuma ngajar aja, kalau udah selesai apa yang dia berikan lalu dia pulang. Dan gajinya maunya penuh. Makanya anak saya gak saya sekolahkan ke sekolah negeri mas, di swasta aja. Udah hafal 30 juz ya. Kelas 3 udah hafal 30 juz ya. Kalau negeri belum tentu bisa mas. Padahal kelas 3 MI katanya. Subhanallah ya. Kelas 3 MI sudah bisa hafal Al-Quran 30 juz ya. Baik, kita menuju ke Klaten. Ada Pak Anjar. Ini juga pemerhati guru nih sepertinya. Assalamualaikum Pak Anjar. Waalaikumsalam. Iya, pernah. Paling tidak pernah ini ya Pak Anjar ya. Berdialog dengan ya, guru ya. Atau memperhatikan guru, mengamati guru pernah ya. Naik guru tempo dulu dan sekarang. Iya. Dulu saya pernah ngajar sebentar karena insentifnya tidak baik, jadi lebih baik buruh di luar. Karena gitu ya. Kerja sehari dengan guru sebulan itu jauh mas. Oke, jadi kesejahteraan. Sekarang guru-guru yang teman dengan saya sekarang ya sudah makmur. Sekarang sudah makmur ya guru sekarang ya. Iya, karena apalagi adanya sertifikasi ya. Ya, terus guru tempo dulu seandainya masih hidup beliau dengan sekarang ya mungkin bingung mas karena tuntutan hidup itu kan semakin tinggi. Okay. Belajar juga ya harus pakai motor yang terbaru, pakai mobil yang terbaru. Mau nggak mau kan profit oriented itu jelas yang kata Pak yang di Klaten itu. Iya. Berarti yang konvensinya itu tidak begitu, dan jangan disalahkan guru ya, murid sama-sama demikian juga. Gitu ya. nomor satu dulu masih ingat tuh DBSA, catat buku sampai habis. Gurunya nanti entah kemana. Catat buku itu sampai habis. Ya, yang jelas itu nanti pemerintah juga kan harus koordinasi kurikulum. Yeah. Kurikulumnya perlu dibenahi ya. Perlu dibenahi, walaupun gurunya hebat, ya kurikulumnya seperti itu saja. Ya nggak ada kemajuan. Sementara dengan negara lain kita pendidikan jauh tertinggal. Dulu orang-orang luar seperti Malaysia segala macam, Singapura, Brunei itu berguru kepada kita karena kota pelajar di Jogja itu kan. Sekarang kita belajar ke sana. Sebenarnya perlu introspeksi bagaimana kok bisa demikian, karena sama mas. Merdekanya kita duluan. Kemudian kita radio dakwah bisa dipencerahan. Ya betul kata Umar Bakri tadi. Matan mas. Yeh, matan Pak Anjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Anjar yang ada di Kelaten ya, sudah bergabung ya. Dulu pernah menjadi guru, tapi karena insentifnya kemudian kurang sekali ya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka kemudian beralih ya. Ini ada sesuatu hal yang memang kalau di zaman dulu seperti itu kondisinya ya, kondisi real yang ada di lapangan ya. Guru ya, gajinya cuma segitu ya, kemana-mana harus naiknya itu ya, itu-itu saja gitu ya. Kalau sekarang barangkali juga berbeda ya, berbeda di tengah-tengah kita. Oke, Mas Eko ini juga termasuk guru sebenarnya ya. Kita menuju ke penelpon dulu di 765-1818. Guru TPA ya Mas Eko ya? Ini dalam pandangan muridnya seperti apa ini? Baik, kita menuju ke penelpon dulu di 765-1818 ya. Ada Afida kembali tadi yang terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sinyal sudah kuat ya? Hai. Mudah-mudahan. Silakan, Mbak Afida. Jadi pernah dialog dengan seorang guru yang sertifikasi. Beliau sudah sertifikasi, sudah PNS dan juga sudah bersertifikasi. Dia bilang, wah, Mbak sulit juga ternyata sudah bersertifikasi untuk mengajukan sertifikasi pakai uang, untuk menurunkan pakai uang, kemudian apa lagi? Kemudian disibukkan dengan syarat-syarat sertifikasi yang banyak sekali itu. Ternyata syaratnya itu enggak gampang, birokrasinya untuk menuju sertifikasi itu enggak gampang. Jadi mereka cenderung mengurusi itu. Misalnya mengatur jadwal supaya jadi 24 jam per minggu. Kemudian juga untuk apa namanya? Bagaimana caranya agar mendapat sertifikasi itu bisa turun gitu. Jadi mereka fokusnya tidak lagi kepada mengajar, muridnya sering ditinggal atau gitu mungkin nanti sekedar mengajar itu nggak konsentrasi untuk mengajar. Kemudian guru yang PNS bilang bahwa aku udah lama gitu, udah lama jadi PNS mengabdi gitu. Ya yang sertifikasi itu suruh ngajar, wong dia udah dapet apa namanya, udah dapet banyak gitu, gajinya udah 2 kali lipat dari kita. Padahal yang guru sertifikasi bilangnya si apa namanya, birokrasinya ribet sekali gitu. Gitu ya. Apalagi yang guru biata ya, yang guru biata yang tidak menerima gaji, tapi kan juga ada guru biata yang sekarang sertifikasi, yang mendapatkan sertifikasi, jadi gajinya sama dengan pegawai negeri, tapi dia bedanya dia nggak dapat pensiun. Di situ juga mengatakan bahwa ya usah itu aja, itu guru-guru yang sudah PNS itu untuk ngajar, ini cuma wiata kan cuma diperbantukan gitu. Mereka kehilangan ini ya, kalau kehilangan motivasi atau mungkin tujuan dari seorang guru itu adalah mendidik. Baik itu ya. Jadi kalau misalnya mereka mungkin ini keberhasilan dari Barat yang membuat alur pikiran kita itu kepada materialisme gitu. Ya. Okay. Jadi kita lupa bahwa bahwasanya guru itu sangat mulia. Sudah kita tangkap, Mbak Afida. Kalau mau mereka sedikitnya tidak mengesampingkan materi lah untuk mengajarkan bahwa mereka itu kalau mengajarkan ilmu kan beramal jariah ya. Kalau misalnya muridnya berhasil, kemudian berhasil lagi, berhasil kemana-mana itu kan lebih banyak lagi. Baik ya. Mungkin seperti itu. Jadi terima kasih, sekarang Mbak Fida, itu, sekarang itu banyak yang didasarkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fida yang ada di Boyolali. Seperti itu ya kondisinya dan Kita menuju ke mana dulu rekan Eko ini? Narasumber atau ke SMS dulu? SMS dulu ya, narasumbernya semoga nanti bisa kita hubungi pendengar ya, karena masih ada waktu ya. Kerakatan sedelok gitu ya. Meskipun hanya sebentar saja, semoga nanti bisa ya. Baik, kita menuju ke SMS dulu pendengar ya, karena banyak juga SMS yang bergabung baik kali ini. Anda di 709, saya punya saudara yang WB, calon guru agama. Udah lama loh, kurang lebih sekitar berapa ya sebentar? 17 tahun mas ya. Tapi belum diangkat-angkat. Benar juga apa yang dikatakan beberapa orang, kalau cepat diangkat harus menyediakan uang loh mas. Jadi ini betul-betul hukum masih melekat gitu ya, melekat betul kolonial. Kalau gak ada link yang berkompeten di atas di atas apa namanya ini ya. Oke, berbeda dengan yang udah diangkat ya jadi guru, maka makai uang. Kalau demikian hasilnya sesuknya dalam memberikan pembelajarannya, hukumnya wani piro, katanya Pak J ya. Kondisi seperti itu memang ada ya, cuma tidak semuanya juga ya. Ada beberapa yang saya temui, baik itu di wilayah Sukoharjo dan juga Klaten, bahkan saya sempat juga berdialog pendengar ya, berkaitan dengan guru yang memang pada waktu awalnya dimintai ya, Anda diterima ketika mau mengambil SK harus sekian apa namanya juta. Tapi kemudian dari dua sosok yang saya temui ini ternyata sifatnya kritis ya. Kemudian dia ada adu argumentasi dan sebagainya, karena ini berdasarkan tes ya, murni tanpa ada apa namanya kong kali kong dan sebagainya. Maka kemudian ketika saya masuk ke situ ya gak perlu ada yang namanya seperti itu dan sebagainya. Akhirnya bisa lolos pendengar ya. Ini juga membuktikan bahwa tidak semuanya ketika menjadi guru perlu adanya kong kali kong pakai doku, itu juga tidak ya. Oke. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, berikutnya lagi dari Anda di 162. Dari tadi kok gak ada yang perhatikan kesejahteraan para ustadz guru madrasah di dunia atau TPA, padahal di tangan mereka. Kita berharap penguatan akidah anak gitu ya. Oke, Anda barangkali yang memperhatikan juga pendengar ya. Anda di 444 ya, menurut kami kekurang berhasilan pendidikan karena pola hidup yang konsumeris melanda masyarakat. Sekarang apa-apa dihubungkan dengan uang, kurang adanya tanggung jawab akan anak didik ya. Bagi mereka asal sudah melaksanakan tugas untuk mengajar sudah cukup, begitu katanya ya. Baik. Terima kasih, dan kita menuju ke Boyolali dulu ya. Ada Pak Agus yang di Boyolali ya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus di Boyolali Pak Agus ya. Iya. Silakan Pak Agus, kita menyoroti guru masa lalu dan masa kini Pak. Oh iya. Jadi kalau menurut saya itu kita tidak pas dari paradigma cara berpikir ya. Saya juga ini bahwa kalau kita melihat bahwa dunia itu sekarang memiliki dua polar, yaitu Islam dan sekuler gitu. Artinya motivasi orang itu ketika berbuat, kalau Islam itu kan tujuannya ibadah, artinya bagaimana aktivitasnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana guru itu ketika dia itu mengajar pasti ada nilai moral, ada motivasi memang untuk mendidik. Jadi ada motivasi mengarahkan manusia untuk taat pada Allah. Nah, sedangkan sekulerisme artinya memisahkan antara agama dengan kehidupan. Yeah. Ya, kalau para jemaat guru itu sudah sekulerisme, ya tentu pasti dia gitu akan ya, arahan materi gitu ya. Karena para jemaat, cara berpikir mungkin sebagian pendidik atau guru di Indonesia itu memang materialis. Jadi berpaham sekulerisme. Jadi memang tujuan hidupnya itu memang untuk material. Gitu. Jadi dari situ aja sudah kelihatan bahwa sebenarnya yang harus kita benahi adalah paradigma atau akidah ya, yang dimiliki oleh seorang. Artinya bagaimana pola pikir dan pola perilakunya itu dalam berbuat. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga tidak salah kalau kemudian pendidikan sekarang itu melahirkan orang-orang yang pintar, tapi keblinger gitu. Ya kan kalau kita punya kan gitu, orientasi kan pendidikan itu kan hasil dari anak didik, itu kan tujuannya adalah materi. Bagaimana nanti bekerja, bagaimana nanti, oh kalau misalkan sudah selesai ini, bagaimana agar diterima, gimana gitu kan. Tapi tidak membawa pada orang itu bagaimana harus menjalani hidup ini. Nah ini yang menjadi poin sebenarnya para guru itu, sebaiknya mendidik anak muridnya, apa muridnya itu ya dengan pertama dengan pemahaman yang benar, dari akidah yang benar. Jadi bagaimana sih tujuan hidup kita, tujuan manusia itu apa, kemudian siapa di belakangnya bagaimana hubungan dengan sebelumnya punya Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa diri kita. Jadi yang jelas harus mengetahui jati diri manusia itu apa sih di dunia ini gitu. Ya, okay. Nah, itu yang perlu ditanamkan. Kalau misalkan itu dia ditanamkan sehingga menjadi orang yang pintar tetapi ini hidupnya tuh enggak jelas, goyang gitu, Mas. Oke. Okay. Nah, baik, ini, ya, paradigma berpikir ya. Oke. Okay. Baiknya para jiwa sekarang itu ya bagaimana menjadikan dirinya dan muridnya itu menjadikan pemikiran hidup itu dengan benar dulu. Yeah. Kalau itu sudah benar, saya kira untuk misalkan matematika, English break-nya itu nanti akan mengikuti. Iya, yeah. Oke, okay, baik. Kita tanggap. Terima kasih, Pak Agus. Kalau terlalu ramai ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus yang ada di Boyolali ya. Sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Jadi paradigma berpikirnya ya perlu dirubah. Kalau kemudian dari hulu sama dengan hilir ya, artinya kalau dari sananya, gitu, dari sononya, itu memang sudah lurus begitu ya. Jadi kalau kita datangkan biasanya niat-niatkan ya, yang lurus, maksimalkan yang ikhtiar begitu ya. Ada sesuatu hal yang kemudian memang kita kembali kepada frame kita sebagai seorang hamba Allah ya, sebagai seorang makhluknya tentunya pendengar, bagaimana kemudian kita menjalankan misi kehidupan kita di muka bumi ini ya, on the track gitu ya, oke. Okay. Baik, terima kasih untuk anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan kita terima kembali barangkali untuk anda ya. Para sumber ini sepertinya agak kesulitan juga pendengar ya. Kesulitan dalam artian tidak bisa kita hubungi ya, dialihkan begitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal, bukan kesalahan dari bunda ya yang mengandung ya. Kemudian ada di 162, Mas dari tadi kok gak ada yang perhatikan, tadi sudah ya. Ada di 94, sebaik-baik pengajar adalah dia yang mengajarkan Quran. Itu dia ya, nilai-nilai Qurani ya. Dalam berbagai macam pelajaran pasti ada ya, ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan siklus ya, seperti apa, kan begitu ya. Ini juga ada yang namanya nilai-nilai ya dalam Al-Qurani. Tidak harus letterlek gitu ya, akan tetapi bisa dijabarkan. Kemudian ada di 494, semangat terbarukan Klaten. Kalau guru dahulu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi guru sekarang yang PNS adalah guru ngejar jasa, gaji tinggi. Lihat yang jadi guru di pelosok tanah air, pulau terpencil itu baru disebut guru, katanya begitu ya. Banyak juga pendengar ya, kisah-kisah dari para guru terpencil ya. Banyak juga yang mengekspos berkaitan dengan hal itu ya. Jadi artinya memang guru-guru yang ada di perbatasan, guru-guru mereka yang kemudian rela berkorban begitu ya, harus sekian waktu menempuh perjalanan ya, bahkan barangkali juga aral rintangannya bukan sesuatu hal yang mudah ya, dan gaji belum tentu didapatkan, artinya belum pasti. Kalaupun mendapatkan, paling mungkin nanti barteran dengan beras atau apa gitu ya. Ini artinya ada sesuatu hal yang totalitas ya mereka lakukan di sana, karena sebagai sebuah profesi yang memang dicintai ya. Berbeda ketika itu hanya sebuah pekerjaan saja, sebatas pekerjaan. Ketika sudah selesai ya sudah gitu ya. Sebenarnya yang paling berjasa sekolah swasta, Mas, yang sering ini catat, ini tulis, terus tinggal makan-makan di kantor sekolah negeri, banyak yang begitu. Fakta katanya, Rianto yang ada di Sragen ya. Kemudian ada dari Ah Apri di Parangjoro. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Seharusnya para guru memberikan contoh teladan yang baik kepada muridnya. Saya pernah lihat gurunya malah merokok, jadi gak usah kaget ya kalau muridnya juga merokok semuanya dan sulit untuk diatur. Itu fakta ya, fakta yang juga anda paparkan berkaitan dengan ada tulisan dilarang merokok, ternyata malah gurunya menyuruh siswanya untuk membelikan rokok ya ketika kehabisan rokok. Anda di 590, gimana digugah dan ditiru, diangkat jadi guru aja nyogok ya, dari Rustam yang ada di Banten ya, Jawa Barat ya. Anda di mana lagi nih pendengar, 340, Mas Udin, Gemalong. Mas, kalau di dulu guru itu memerintahkan orang bodoh, tapi sekarang membodohkan orang bodoh, gimana maksudnya ini? Dulu memintarkan orang bodoh ya, yang tidak tahu jadi tahu, tapi sekarang malah membodohkan orang bodoh gitu ya. Belum tahu, dibohongin gitu ya. Guru kota alias TV sekarang ini gurunya TV, semuanya kayaknya mengikuti TV Thomas, katanya begitu ya. Anda di 494, guruku gaul, suruh catat rangkum mata pelajaran yang dibahas di buku paket ya, terus ditinggal kabur dengan motor sport Ninja 250cc nya gitu, katanya gaul kan. Ada saja ya 494. Baik, terima kasih. Kita menuju ke mana dulu pendengar ya, yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada dari Pak Hadi yang ada di Solo ya. Pak Hadi ini juga guru ini pendengar ya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Iya, Pak Guru juga ya Pak Hadi ya. Iya, silakan Pak Hadi. Ini kalau kita melihat guru di masa lampau gitu ya, tempo dulu dan saat ini, katanya ada orientasi yang berubah dan berbeda ini Pak. Iya, berangkat dari sekedar pengalaman menjadi guru bimbingan tes selama 3 tahun, kemudian guru SMA selama 10 tahun, dan mengajar di perguruan tinggi selama 10 tahun juga. Jadi, walaupun tidak termasuk guru zaman dulu ya Mas ya. Iya. Hanya saya menangkap kalau guru zaman dulu itu masih dilandasi dengan akhlak dan perjuangan. Akhlak dan perjuangan, sehingga ada istilah tadi guru tanpa tanda jasa tadi, sehingga itu yang menggerakkan seorang guru itu betul-betul berjuang gitu Mas Salman. Kemudian yang kedua, hari ini terjadi sebuah pergeseran nilai tatkala guru ini rata-rata sekarang sandaran sukses itu adalah finansial hari ini. Gitu. Jadi kalau dulu itu suksesnya guru itu kalau bisa memintarkan anak didiknya, tapi hari ini sebagian sudah mulai menggeser. Suksesnya guru itu kalau mempunyai finansial yang banyak, termasuk kendaraannya bagus dan lain-lain gitu. Kemudian yeah. Yang terakhir, sekarang terjadi sebuah kerusakan, gurunya juga banyak yang degradasi, muridnya juga degradasi gitu Mas Alman. Dua-duanya ya. Sama-sama degradasinya, sehingga tadi ada istilah guru kencing berdiri. Yang kedua juga guru dikencingi kan. Mungkin sisi lain ini juga karena afwan ya, ini juga sisi lain juga karena perilaku seorang guru. Walaupun tidak semuanya. Kaget tatkala saya mengajar di perguruan tinggi itu, ada sekelompok dosen itu yang rame-rame ternyata nyetel film porno. Enggak ya, apa kata mahasiswanya, apa kata muridnya kan begitu. Itu sehingga ya ini berangkat dari negara kita ini memakai landasan sukses itu adalah finansial. Gitu, ini yang menjadi kerusakan. Jadi sistem, kembali kepada sistem Mas. Ya kalau kepingin baik ya kembalinya kepada akhlak, kepada agama, tidak lain juga seorang pengajar itu yang mendidik generasi yang soleh akan menjadi sebagai doa pengajar yang menjadi didoakan anak-anak soleh walaupun bukan anak sendiri. Kemudian yang kedua motivasi ibadah itu. Ya. Ya, minta maaf ini suaranya. Suaranya kok berbeda nih, Pak? Serak. Iya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hadi ya. Landasannya berbeda pendengar ya. Landasan finansial yang barangkali juga menjadi salah satu apa namanya pendorong sehingga terjadi sesuatu hal yang tidak seimbang ya pada periode berikutnya. Oke, pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, kalau ada satu penelpon terakhir barangkali, kalau ada ya, sebelum nanti kita bacakan SMS di kesempatan kali ini yang masih belum saya bacakan ya, ada beberapa yang masih belum saya bacakan tentunya, insya Allah nanti akan saya bacakan setelah kita terima penelpon yang terakhir ya, di kesempatan kali ini dari siapa, di mana, silakan di 765-1818, kita masih berbicara seputar guru, pendengar ya. Menakar guru masa kini atau masa lampau dan juga masa kini ya, masa kini dan juga masa lalu. Kita menuju ke Sragen ya, lama tidak mendengarkan Ibu Ari ya, lama kayaknya nih. Baik, assalamualaikum Bunda Ari, Ibu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, silahkan monggo Ibu. Saya sangat prihatin dengan kondisi pendidikan saat ini, terutama para pengajarnya. Saya dulu juga seorang guru, tapi saya keluar karena saya ingin fokus terhadap anak-anak saya. Karena waktu itu bapak sudah kerja dan lebih baik saya kerja di rumah, alhamdulillah ada pekerjaan di rumah juga. Iya. Yeah. yang saya harapkan saat ini, saya tidak tahu bagaimana verifikasi, bagaimana dan lain-lain sebagainya. Untuk apa menjadi guru, monggo silahkan saja, karena itu menyangkut dengan pemahaman pribadi. Saya hanya ingin menghimbau, Ustaz, waktu pengalaman saya menjadi guru, saya sangat dan sangat menjadi PR bagi saya. Kalau melihat anak didik saya agak membandel, jadi saya terus berpikir bagaimana bisa membawa anak itu mengerti, dan dia merasa dimengerti. Tidak, bagaimana dia paham matematika, dia bukan itu yang saat itu saya pikirkan. Tapi bagaimana dia merasa dimengerti oleh ibu gurunya, dan bagaimana dia bisa mengerti apa yang diinginkan ibu gurunya, selain dia harus pandai, tapi dia juga berakhlak baik. Yang saya harapkan saat ini, Ustaz, tolong para guru jangan hanya mentransfer ilmu sebagai pengajar, tapi kepah. Iya. Halo. Iya, terputus ibu ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ari yang ada di Sragen. Terputus ibu, mohon maaf ya, berkaitan dengan tadi apa yang Anda sampaikan, ini belum selesai sepertinya tadi ya. Ya, tapi ada harapan tentunya untuk guru agar bisa lebih baik lagi, yang jelas itu pendengar ya. Baik, kita langsung menuju ke SMS saja karena juga waktu rekan Eko ya, mohon maaf, ini ada beberapa SMS yang belum kita bacakan. Yang kita bacakan yang berikutnya adalah Abdullah Azam yang ada di Bekondang. Yang disalahkan hak asasi perlindungan anak itu, Mas. Guru sekarang pada takut menekan anak-anak untuk serius belajar. Sedikit menekan dikatakan pelanggaran. Sekarang mana ada guru yang menegur anak-anak merokok di luar sekolah, malah pura-pura enggak tahu, Mas, gitu ya. Ini sampai ke ini ya. Apa namanya? Komisi Perlindungan Anak Indonesia jadinya ya. Anda di 494 ya, Mas RDS. Oh, tadi sudah ya. Ini dia. Kemudian Anda sebentar. 667, di tempat Anda banyak guru, tapi Dora genah, Mas. Enggak laki, enggak perempuan. Makanya saya enggak tuh hormat sama mereka, meski guru wong teman-teman aja malas juga, Mas, gitunya ya. Katanya begitu Anda ya. Kenapa enggak menghormati guru nih ya? Dikasih tahu dong ya, biar nanti timbul perubahan. Anda di 643, guru seharusnya bukan hanya transfer ilmu, tapi juga transfer keteladanan, begitu ya. Iya, teladan yang baik ya, dalam konteksnya begitu, pendengar. Kemudian yang terakhir, barangkali dari Anda, On, tadi sudah ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini, pendengar. Iya, insya Allah sudah semuanya kita bacakan ya, kecuali yang belum. Baik, sampai di sini kebersamaan kita untuk program apa ini? Assalamualaikum Indonesia di kesempatan kali ini, hari Senin 12 Muharram 1434 Hijriah, bertepatan dengan 26 November 2012 Miladiah, berkaitan dengan menakar guru masa lalu dan juga masa kini ya. Narasumber kita, dua narasumber yang semestinya kita hadirkan untuk Anda, ternyata juga kesempatan kali ini berhalangan hadir karena enggak bisa untuk bisa dihubungi sih ya, cuma ternyata juga satu bisa dihubungi, satu tidak ya, enggak diangkat ya. Andi apa dengar ya. Baik, semoga juga ada sesuatu hal paradigma berpikir baru buat kita, bagaimana kemudian ketika ya profesi kita dimanapun ya, termasuk ketika kita menjadi seorang guru, bagaimana yang harus kita lakukan. Niatan awal tentu saja perlu diluruskan agar nanti pada periode berikutnya bisa terjaga dengan baik. Semoga demikian, dan menjadi guru yang betul-betul profesional dan mengemban amanah sesuai dengan tugas yang telah diberikan, menjadi manusia yang tentu saja menjadi dambaan ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikian pendengar. Amin. Saya Salman yang bertugas di meja siar, ditemani rekan Eko di meja operator dan juga rekan Prasetyo di meja berita. Segera undur diri dari ruang dengar Anda. Tebarkanlah iman dengan cinta, galilah dunia dengan prestasi, dan jadikan hidup ini memiliki arti. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم